Mitra bisnis, pemerintah dan DPR berencana merevisi Undang-Undang tentang Hak Cipta. Salah satu isi revisinya adalah usulan besaran tarif yang akan dikenakan untuk setiap lagu yang diputar di perusahaan karaoke adalah Rp1.000 untuk sekali putar. Guna membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi hukum Ranto Simanjuntak. Pak Ranto, bagaimana komentarnya soal ini? Saya katakan harusnya peraturan itu kalau mau dirubah atau mau dibenahin itu harusnya yang bertujuan untuk menjadi manfaat atau mencapai apa yang dimaksud daripada pembuat undang-undang itu sendiri. Kalau hanya peraturan itu mengkhususkan kepada besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik karaoke, ini kan akan menjadi dampak kepada banyaknya pihak, khususnya bagi industri yang menjalankan kegiatannya dalam bidang karaoke. Kalau menjadi dampak, harusnya undang-undang itu menjadi kurang maknanya atau tidak terlampau berarti kalau hanya mau menerapkan hanya mengenai pembebanan biaya dari hak cipta terhadap lagu itu sendiri di industri-industri karaoke itu, kan gitu. Ciptaan ini lebih condong harusnya bukan dilindungi di hak cipta ya. Kalau memang lebih kepentingan untuk negara, malah dilindunginya ya dari Dirjen Pajak harusnya malah lebih condong itu diterbitkan aturan itu gitu loh. Kalau dari undang-undang hak cipta sendiri menurut saya tidak tepat. Karena itu lebih condong kan mau melindungi ciptaan itu untuk biayanya makin dinaikkan, kasarnya begitu ya. Nah tapi kalau ciptaan itu malah membebankan pada masyarakat yang nantinya akan menjadi banyak peluang, menyusahkan bagi industri karaoke atau yang lain, itu kan mereka memang akan kena dampaknya karena pajaknya ada dua kali mereka pajak dari usaha mereka sendiri dan dari lagu-lagu yang diputarkan pun makin mereka terjepit kan gitu. Di sisi lain ada yang beranggapan kalau revisi undang-undang ini berlaku secara nasional dirasa akan memberatkan bisnis karaoke. Lantaran perkembangan bisnis ini di setiap daerah pastinya juga berbeda-beda. Bagaimana menurut Pak Ranto? Nah makanya itu akan menjadi kesulitan dalam hal kalau aturan itu dibuat secara umum, padahal di setiap daerah industri itu memasang tarif pun akan berbeda-beda kan gitu. Bagaimana cara mereka mengaplikasikannya? Mereka tidak mungkin mengaplikasikan satu penerapan yang sama di kota besar, mungkin harga kita taruhlah satu CD-nya bisa 250, umpamanya di tempat lain 250 itu sudah terlampau tinggi kan gitu loh, nggak akan bisa. Jadi penerapan itu menurut saya memang akan menyulitkan bagi usaha-usaha bisnis itu. Melihat undang-undangnya sendiri jadinya jadi tidak berfungsi, jadi tidak berguna masanya untuk membuat sesuatu yang sulit bagi masyarakat itu loh. Selain itu ada juga dampak yang dikhawatirkan oleh pihak pengusaha jika akhirnya revisi tarif ini diterapkan dan meningkatkan harga jasa hiburan karaoke ini, ada kecenderungan masyarakat bisa beralih ke barang bajakan, Pak Ranto. Setuju mas, karena itu salah satu dampak juga mas. Akibat terlampau mahal, masyarakat merasa terbebani, dia mencari jalan akhirnya gitu loh. Cari jalannya, kalaupun kita bayar dengan harga tinggi kita nggak jalan atau nggak bisa berusaha, lebih baik saya menggunakan yang seperti cara yang tadi mas sebutkan, yang penting saya bisa berusaha kan gitu. Ya udah lebih baik saya tidak usah bayar kalian gitu loh. Nah akhirnya timbullah yang negara yang harusnya mendapatkan hasil malah jadi tidak mendapat hasil sama sekali malah kan gitu. Demikian praktisi hukum Ranto Simanjuntak, saya Gery Sadewa.